Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bi hudah wattaba'a farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang berbarakah ini. Dan kita ingatkan bahwa kita memasuki tahun baru Hijriah 1441. Kita memasuki bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang sangat agung dalam agama Islam. Dia termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram. Di situ disandarkan kepada nama Allah sebagai bentuk kemuliaan, pengagungan. Ya. Dan yang ketiga, di antara keutamaan bulan Muharram juga ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, sehingga Nabi Musa alaihi salam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah berpuasa pada hari itu, demikian juga umatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui puasa tersebut dan Nabi mengatakan, "Nahnu ahabbu bi Musa minhum." Kita lebih berhak memuliakan dan bergembira atas keselamatan Nabi Musa daripada mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk puasa Asyura. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahtasibu 'alallah an yukaffira as-sana." Ya, puasa Asyura itu pahalanya menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Dan puasa Asyura memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ya, kalau tahun ini berarti hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang paling sempurna. Sekaligus bisa diniatkan, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan. Tingkatan yang kedua yaitu puasa Asyura 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, kenapa perlu ditambahin tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi juga puasa Asyura, tapi mereka puasanya cuma 1 hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menyelisihi mereka dengan cara yaitu puasa sebelumnya dan sesudahnya, atau sebelumnya saja boleh. Ya. Tingkatan yang ketiga yaitu puasa pada tanggal 10 saja, dan ini pun boleh. Ini pun boleh, tetapi jika kita puasa sebelumnya dan sesetelahnya itu lebih utama demi menyelisihi orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi mengkhususkan. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menyelisihi mereka. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi, "La in baqitu ilal amil qabil la usmanna ta'si." andaikan Allah memberikan umur panjang kepada saya, tahun depan saya akan puasa tanggal 9 juga. Ya, ini di samping tanggal 10, beliau juga akan berpuasa tanggal 9 untuk menyelisihi. Tapi ternyata sebelum Rasulullah SAW sampai ke tahun berikutnya, udah meninggal duluan. Tapi beliau berazam, beliau bertekad untuk menyelisihi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dapat kita simpulkan, pertama, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa. Gak ada istilah Muharram, Suro, bulan angker, ya, serem, sial, naas, sehingga gak berani atau gak mau ngadakan acara nikah di bulan ini. Ini semua adalah bentuk tatayur, khurafat yang dibatalkan di dalam agama Islam. Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah yang telah dihapus di dalam agama Islam. Bahkan Nabi mengatakan at-tiyaratu syirk, merasa sial dengan bulan, merasa sial dengan hari, merasa bulan sial dengan hewan, merasa sial dengan angka, semua itu adalah bentuk kesyirikan yang menodai tauhid seorang hamba. Ya, karena menjadikan dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah anjuran bagi kita untuk puasa Asyura. Ini walaupun enggak wajib tapi sangat dianjurkan. Bagaimana tidak, pahalanya begitu besar. Kita puasa sehari atau dua hari atau tiga hari, tapi pahalanya menghapus dosa-dosa selama satu tahun. Tentu ini adalah keistimewaan yang sangat besar yang tidak boleh bagi kita untuk sia-siakan. Karena kita belum tentu mendapatinya lagi. Makanya dulu ada seorang ulama ussalaf, yaitu Al-Imam Az-Zuhri. Beliau walaupun safar, kalau pada hari Asyura tetap puasa. Ketika dikatakan, kenapa engkau puasa Asyura? Enggak batal saja, kan ini puasa sunnah. Kata beliau, kalau puasa Ramadan masih bisa diganti pada hari-hari yang lain. Tapi kalau puasa Asyura, puasa Arafah, kita enggak bisa ganti pada hari-hari yang lain. Kesempatannya hilang, kesempatannya lewat. Ya, makanya beliau walaupun safar, beliau tetap apa? Puasa, karena nanti enggak bisa diganti pada hari yang lain. Kalau puasa Ramadan itu masih bisa. Kalau kita safar, boleh enggak puasa, bisa diganti pada hari yang lain. Famangka namaridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, gantilah di hari-hari yang lain. Itu kalau Ramadan. Tapi kalau Asyura, Arafah, hilang, ya lewat. Kita kelewatan, tidak mendapatkan apa? Ya, keutamaan tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Mujadilah pada ayat yang ke-20, ya. Ayat-ayat terakhir, tiga ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ulaika fil adallin. Mereka adalah orang-orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah menjelaskan kepada kita, Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang munafik, membongkar topeng mereka, bagaimana mereka membantu loyal cinta kepada orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat ini. Secara umum, siapapun yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka akan dihinakan sebagaimana umat-umat sebelum mereka. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi, waju'ila dhullu was-saghara 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan ya, kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Kata Hasan Al-Basri juga, seorang tabi'in, aballahu illa an takuna dhillatu was-saghar ala man khalafa amra. Allah enggan kecuali ya, memberikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Maka ayat ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisihi ya, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan direndahkan, dihinakan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya, termasuk orang-orang yang direndahkan oleh Allah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu berarti apa? Menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang halal, dia bilang haram. Itu berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sekarang lagi viral ya, tentang disertasi doktor yang ya berkesimpulan bahwa hubungan seksual di luar nikah adalah boleh. Maka ini termasuk ayat yang mulia ini, karena dia berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim, enggak usah yang pintar, yang bodoh saja tahu bahwasanya zina itu hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya, banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang hal itu. Bahkan akal yang sehat pun demikian. Ya, fitrah manusia yang masih waras mengatakan bahwa zina hukumnya adalah haram. Ya. Dan itu jelas di dalam agama Islam sudah final. Tidak bisa dirubah-rubah lagi, enggak bisa digugat-gugat lagi. Para ulama sudah sepakat. Bahkan kaum muslimin sepakat. Ya. Bahkan semua agama sepakat. Kurang apa lagi? Ya. Kalau kemudian datang orang menghalalkan, maka ini berarti menentang Allah Subhanahu wa taala, menggugat hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat, tidak ada keraguan ya, bahwa orang yang menghalalkan zina, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dia berarti melawan Allah, ngeyel sama hukum Allah SWT. Allah bilang haram, dia bilang enggak ya Allah, kan gitu, enggak ya Allah, enggak benar itu kamu haramkan, yang benar boleh, halal. Ini berarti melawan Allah SWT. Ini ma'asyiral muslimin, berbeda atau lebih parah hukumnya daripada orang yang terjatuh kepada perzinahan. Bedakan. Kalau orang berzina, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ada orang muslim jatuh dalam perzinaan, dia melakukan zina atau minum khamr, itu tidak keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin, walaupun dia berzina atau minum khamr atau membunuh, dia meyakini zina itu sebenarnya adalah haram, gak boleh. Cuma kalah dengan hawa nafsunya, tergoda dengan godaan setan, akhirnya dia ya terjatuh dalam perzinaan. Tapi dia meyakini bahwa zina itu hukumnya haram. Tapi kalau mengatakan zina itu hukumnya adalah halal, ini lebih parah hukumnya. Walaupun dia enggak pernah zina. Apalagi kalau pernah zina, ya. Kalaupun dia enggak pernah zina, tapi kalau mengatakan zina itu halal, itu kekufuran. Ya, yang jauh lebih berbahaya daripada kalau cuma sekedar melakukannya tapi dia meyakini bahwa itu adalah haram. Kenapa demikian? Karena orang yang menyatakan bahwa zina itu adalah halal berarti mendustakan, menentang, melawan hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah final dan sudah jelas. Dan ini ma'asyiral muslimin merupakan mukjizat yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi sudah memberitakan kepada kita dalam riwayat Bukhari. La yakunanna min ummati yastahil qaumun yastahillunal hira wal harira wal ma'azif. akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, ya, zina, khamr, ya, dan musik. Akan ada nanti yang menghalalkannya. Selama ini yang kita tahu ada orang yang mengatakan nyanyian halal itu sudah terbukti, ya, boleh. Bahkan ada yang bilang musik islami, ya, yang menghalalkan khamr ada. Tapi, ya, baru kali ini kita dengar ada orang yang berani mengatakan zina itu halal, zina itu boleh, dan itu terwujudkan, terbukti, ya, di negeri kita ini. Jadi mukjizat Nabi ini terbukti, ya, di negeri ini. Ternyata ada orang yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang enggak pernah terpikir oleh kita sebelumnya. Mosok sih kok ada orang seperti itu? Ternyata ada, dan itu di negeri kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan, ya. Dan semoga oknum tersebut, ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Islam yang benar. Baik, selanjutnya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menulis berjanji, saya akan menolong, memenangkan, ya, dan para rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah berjanji bahwa dia akan memenangkan siapapun yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan siapapun yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain surat Ghafir ayat 51 Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menolong para rasul kami. Demikian juga orang-orang yang beriman. Jadi enggak usah khawatir kalau kita menolong Allah, kalau kita menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menolong syariat-syariat Allah, kita menegakkan, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan kita. Ya, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya pasukan-pasukan kami merekalah yang akan menang. Ya, oleh karenanya sejarah membuktikan tidak ada seorang pun yang mengobrak-abrik, ya, agama Islam, yang mencoreng syariat Islam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang mematahkan argumen-argumen mereka, yang melawan hujah-hujah mereka, syubhat-syubhat mereka. Kemudian Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan, ya, bagi orang-orang yang beriman, dan memberikan kerendahan kepada orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala tidaklah disebut dalam sejarah kecuali apa? Kehinaan. Musailamah al-Kadzab nempel gelar al-Kadzab pada dirinya. Al-Kadzab itu artinya pendusta. Itulah akibat bagi orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat juga yang mengaku nabi, ya, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani di India yang mengaku nabi, ya, matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kolera, ya, muntah kotoran dan matinya di, ya, di kamar mandi. Ya, kamar mandi sebagai penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah berjanji Allah pasti akan menolong siapapun yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat utama kalau kita ingin kemenangan adalah kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin kadang bertanya-tanya, kok kita selalu kalah? Ya, banyak saudara-saudara kita tertindas. Ya, diperangi oleh orang-orang kafir. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Apakah ini bertentangan? Tidak. Allah memberikan kemenangan itu ada syaratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qur'an, ya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, yakni menolong Allah maksudnya bagaimana? Menolong syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menanamkan tauhid pada diri kita, menebarkan Islam, ya, mengamalkan syariat-syariat Islam, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian menolong syariat Allah, Allah akan tolong kalian. Sebaliknya, kalau kita enggak menolong Allah Subhanahu wa taala, enggak menolong Al-Qur'an, enggak menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita seringkali menghujat Qur'an, menghujat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan takik, ya, janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menunaikan syaratnya. Allah enggak akan ingkar janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak bakalan ingkar janji. Janji Allah pasti, asalkan kita memenuhi syarat-syaratnya. Maka kita sebelum menagih janji Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Ya, lihat, bercermin terhadap diri kita. Sudahkah kita menolong syariat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengamalkan perintah-perintah Allah? Sudahkah kita mentauhidkan Allah? Sudahkah kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Sudahkah kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Ya, ini perlu kita tanyakan dalam diri kita sebelum nakeh janji Allah Subhanahu Wa Taala berupa kemenangan. Baik, ayat yang terakhir, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sering digandengkan, ya, antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Sering, banyak dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sering digandengkan. Kenapa sering digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Kata para ulama, karena iman kepada Allah ini adalah motivasi bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Motor penggerak utama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah adalah kalau kita beriman kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman kepada hari akhir, ini adalah motivasi paling besar untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menumbuhkan rasa takut, ya, kita takut akan azab Allah, kita takut akan neraka, ya, sehingga hal itu akan menjadikan kita termotivasi untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah menumbuhkan cinta, menumbuhkan roja, sehingga kita bersemangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan iman kepada hari akhir menumbuhkan khauf, sehingga kita semangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenar-benarnya iman, lalu yuwaduna man hadallaha wa rasulah, lalu dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Mustahil. Mustahil orang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia memusuhi, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini mustahil orang ngaku beriman, ngakunya beriman, tapi dia cinta, loyal kepada musuh-musuh Allah SWT, kepada orang-orang kafir. Ya, bahkan lebih membela orang kafir daripada membela Allah, membela umat Islam. Ini ya, bukan keimanan yang sejati. Karena iman yang sejati akan menumbuhkan kepada kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-buhdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, tapi dia malah cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah dua hal yang tidak mungkin bersatu pada diri seorang hamba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum." Sekalipun orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau keluarga, kabilah mereka sendiri. Artinya seorang mukmin itu lebih mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siapapun. Itulah manisnya iman. Terkadang orang mungkin dia cinta kepada Allah, tapi kalau sudah berhadapan dengan orang tuanya, sudah berhadapan dengan istrinya, berhadapan dengan anaknya, seringkali kalah. Sehingga dia lebih mendahulukan orang tuanya, lebih mendahulukan anaknya, lebih mendahulukan ya sahabatnya ya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tapi orang yang beriman, mereka lebih mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada siapapun. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus nomor satu daripada siapapun, walaupun itu orang tua kita sendiri. Makanya di dalam syariat Islam, siapapun yang memerintahkan kita untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditaati. Kalau orang tua kita misalkan nyuruh syirik, enggak boleh ditaati. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Allah harus lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada orang tua. Kalau ada orang, seorang suami nyuruh istrinya ya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ditaati. Kenapa? Karena hendaknya kecintaan dia kepada Allah lebih didahulukan daripada kecintaannya kepada suami. Betul, kita cinta kepada suami kita, kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada orang tua kita. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Salasun man kunna fi wajada halawatal iman." Tiga golongan, tiga hal yang jika tiga hal itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Nabi, kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Daripada selainnya, yakni selain Allah dan Rasul. Taib. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka bi ruh. Ruh itu yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut wahyu itu dengan ruh. Karena manusia tidak hidup dengan hidup yang sesungguhnya kalau dia tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu kalau enggak mengikuti, kalau orang itu kalau enggak punya ruh, mati. Ruh itu nyawa. Orang kalau badan kalau enggak ada ruhnya, mati. Allah menyebut wahyu itu dengan ruh. Al-Quran, sunnah Nabi itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ruh. Kenapa? Karena orang apabila hidup di dunia ini tapi dia tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dia itu mati. Ya, dia bagaikan apa? Ya, bagaikan bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi. Pada dasarnya mati. Makanya lihat orang-orang kafir, kehidupan orang-orang kafir, kehidupan mereka seperti binatang. Ya, kehidupan mereka seperti binatang karena tidak mengikuti wahyu Allah SWT, hanya makan, minum, bersenang-senang, ya, bergelimang dengan dosa. Berbeda dengan kehidupan orang-orang yang beriman, yang mendapatkan ruh wahyu dari Allah SWT. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Ini balasan kalau orang itu mendahulukan Allah daripada keluarganya. Ya, mungkin dia akan dibenci oleh keluarganya. Mungkin dia akan dibenci oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anaknya. Tapi kalau dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan khawatir. Kalaupun manusia, semua manusia di dunia ini membencimu, Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Yaitu apa? Kebahagiaan di surga nanti. Lihat, ya, orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini. Tatkala mereka berhadapan dengan keluarga mereka yang kafir, ya, lalu Allah larang. Jangan sampai kecintaan kalian mengalahkan kecintaanku. Ya, kemudian Allah ganti. Kalau kalian benar-benar beriman, mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada keluarga kalian, Allah akan memasukkan kalian ke surga. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho kepada Allah maksudnya dengan beriman, dengan beramal saleh. Allah akan ridho kepada mereka yaitu dengan memberikan surga. Ulaika hizbullah, mereka adalah pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya pasukan-pasukan Allah, bala tentara Allah, merekalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid, orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Merekalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Walaupun hidup mereka sederhana, walaupun mereka hidup apa adanya, tapi mereka merasakan surga dunia, ya, yaitu kelezatan, ketenangan dalam hidup. Baik, dari hadis ini, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa menentang Allah dan menentang Rasulnya adalah, ya, dosa besar dan kekurang ajaran, ya, dan kehinaan. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan iman kepada Allah SWT dan hari akhir tidak mungkin bersatu dengan kecintaan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah pujian bagi orang-orang yang beriman dan hari akhir, dan mereka tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah, di mana Allah berjanji akan memasukkan mereka ke surganya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa surga itu, ya, kekal, tidak fana. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah taala kita akan ganti juz berikutnya, insyaallah kita mulai pada surat al-hujurat. Al-hujurat dari arah sini, ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.